Boga kabogong anak calo serta cion. Hey! Awak nak genuk sinangan untuk itu. Biwir moncokok monyong siga iwir gokok. Hey! Lempang nage boy siga entok anyar nenok. Ceri lepi kenor siga piring lodok. Liang irung gas siga liang telur. Waalaikumsalam. Saya tak Abdi cucu. Dah. Ramo mulut paru kesari galuh. Untuk menggunakan kia. Kang Darso. Hah? Yalah sabar. Kang Darso. Kaki jeng pasangan puting itu. Kang Darso maiku. Iya atuh. Mengke cucu. Mengke. Halo. Aduh cucu deui. Tok tok tok tok tok. Sora panto diketok. Tok tok tok tok tok. Sora panto diketok. Dirimu yung pikir bingung. Gering nantung ngalang layu nu di dagoan si mimin torojo acucu deh tok ketok ketok sorapan to diketok tok ketok ketok sorapan to diketok kalabakan kaedanan tepubuk larasaan nu di harap si mimin torojo acucu deh ngarek sare miharep tinggi papang ijen mimin anu datang ngadom si cucu ngawani wani ke ini trekan yang kak imat mimin di tengah jalan dicegah cucu ngarek sare miharep tinggi papang ijen mimin anu datang ngadom si cucu ngawani wani ke ini trekan yang kak imat mimin di tengah jalan dicegah cucu. Daripada jadi jangan nuntung-tung nak matak arah kes kapalang nasib sial ya sudah cucu saja cuk ayah naon aku meni bulak balik kos licinan weh cing ayah naon cuk ayah naon Kang Darso mau bosen ya mau cucu tok tok tok tok sorapan tau diketok